Aku merasa kau menduakan cinta. Kau campakkan diriku setelah kau bercumbu dengannya. Aku terbuai oleh rayuanmu yang membuatku terlena masuk dalam perangkapmu. Kau jauh, aku jauh, bukan berarti kau bercinta dengannya. Kau anggap diriku tak berharga, kau anggap diriku tak bernyawa, hingga kau melupakan peluk yang menyatu dalam cinta. Aku hanya seorang manusia yang tak berdaya bila terluka. Air mata jatuh percuma, penyesalan sudah tak berguna. Jauh, bukan berarti kau bercinta dengan.